Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة sekalian رحمكم الله dan أخوات ini adalah kajian yang insyaAllah kita mulai di setiap Sabtu ganjil subuh ya, kajian tafsir أيسر التفاسير تفسير الأيسر yang mana aslinya kajian ini ya kita selenggarakan di Masjid Nurul Islam Rawabambu, namun dipindah mulai Ramadan ini sampai seterusnya dipindah ke Masjid Nurullah ini ya. Yang sebenarnya kita telah mengkhatamkan tafsir surat Al-Baqarah sampai setiap Sabtu ketika itu ya, hampir setiap Sabtu ya, selama 4 tahun baru bisa mengkhatamkan Al-Baqarah tafsirnya sampai 150 sekian pertemuan. Dan sekarang kita lanjutkan dipindah di Masjid Nurullah ini, maka kita akan membahas secara urut insyaallah. Tidak ada ayat yang akan dilewatkan insyaallah. Dan juga dengan pembelajaran yang insyaallah juga sistematis dan dengan adanya menampilkan ayat-ayat sekalian ya. Kita memulai di surat yang Allah Ta'ala berkahi ini, yaitu surat Ali Imran ayat 1 sampai ke 6 insyaAllah Ta'ala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat Ali Imran dimulai dengan Alif Lam Mim, yang itu termasuk dalam atau termasuk kategori huruf muqatta'ah namanya, yaitu huruf yang terpotong-potong seperti alif lam ra, alif lam mim ra, hamim, nun, qaf dan seterusnya, yang mana sebagian ulama lebih memilih atau condong kepada pendapat huruf-huruf seperti ini tidak perlu ditafsirkan, walaupun sebagian dari salaf kita terutama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau menafsirkan beberapa dari huruf-huruf ini ya. Tetapi di sini kita tawakuf dalam masalah ini dan kita hanya bilang wallahu alam untuk huruf-huruf seperti ini. Surat Ali Imran ini ada sebabnya. Ada dihikayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau ya, dengan sanad yang sahih. Dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah anna wafda Najran, bahwasanya ada utusan dari negeri Najran. Itu utusan tersebut orang-orang Nasrani, Kristen ya. Mereka ada sekitar 60 kendaraan yang datang kepada Nabi Muhammad, fihim asyrafuhum wa ahlul hilli wal aqdi. Dari rombongan tersebut di antara mereka ada ulama'nya, orang-orang terkemukanya dari kalangan Najran ya, ulama' Nasrani ketika itu. Wafadu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuhajunahu fi amril masihi. Mereka menjadi utusan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan bukti dan hujah mereka tentang perkara Al-Masih. Al-Masih yang dimaksud adalah Nabi Isa alaihi salam, yang bagi mereka adalah anak Tuhan. Auzubillah. Ya, wa yuriduna an yuthbitu ilahiyatahu bidda'il batil. Dan orang-orang Kristen ini, Nasrani ini datang ke Nabi Muhammad, mereka ingin untuk menancapkan, menetapkan uluhiyah ketuhanan Jesus Christ, kalau bahasa sekarang itu disebutnya, ya, dengan dakwah-dakwah yang batil. فأنزل الله سبحانه وتعالى 82 آية من فاتحة سورة ألف لام ميم. Maka kemudian Allah turunkan 80 sekian ayat dari awal Ali Imran sampai ayat ke-80-an. 1 sampai sekitar 80 ini ayat khusus untuk membantah dan juga membantai pemahaman Kristen, pemahaman Nasrani. Kita sebenarnya tidak perlu tahu bagaimana Bible mereka, perlu tahu karena isi, bahkan enggak boleh kita membaca Bible mereka karena isi banyak syubhat dan kepalsuan dan perubahan-perubahan. Ya. Ya, jadi sekitar 80-an ayat tentang akidah yang benar. Tentang akidah yang benar dari awal sampai 80-an. Ya. Alif Lam Mim, ya, telah kita sampaikan tadi, kita tidak membahas makna-makna tersebut, huruf-huruf muqatta'ah. Kemudian ayat kedua, ikhwah sekalian. Ini akhwat tidak ada ya atau gimana? Hah? Ada? Di belakang mana? Oh, pantas itu kamar mandinya berubah itu ya, di belakang sana. Oh, taib. Tapi mereka ada, mereka. Oh, jadi enggak salah sebutan tadi ikhwan dan akhwat ya. Taib. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Syekh lihat di sini mirip dengan ayat kursi. Allah, ini nama Rabb kita Azza wa Jalla, nama yang teragung, yang termasyhur, yang memiliki makna. Allah Ta'ala di sini dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, ismu alamin ala dhatir Rabb, yaitu proper name, satu nama terhadap zat Rabb kita Azza wa Jalla, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'ni al-ma'budu bihaqqin. Allah maknanya yang berhak disembah. Ya, la ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa, ya. Lihat di sini la-nya ini, ya. Kalau dalam tajwid berarti dia mad jaiz munfasil, ya. Ya kan? Di situ ada merah warnanya. Berwarna enggak, Pak? Berwarna, ya. Itu boleh dua harokat silahkan, ya. Tetapi tidak boleh sambung Allahu la ilaha, enggak, jangan kayak gitu bacanya. Kemarin ada yang azan di mana, ada lupa. Ada yang azan di daerah Pasrebu kemarin tarawih. Ya, azan Isya, asyhadu an la ilaha illallah. Ini salah ini. Berubah maknanya. Ya, yang benar asyhadu an la ilaha illallah. La-nya ini ada mad, ada panjang sedikit. Ya. La ilaha illallah. Itu baca yang benar. Jangan la ilaha illallah, salah. Ya. La yaitu tiada. Ilaha, ilah artinya sesembahan. Kalau kita maknai Tuhan itu ambigu, Pak. Ya, apa arti Tuhan? Ya. Tapi sesembahan, yaitu yang disembah. Tidak ada sesembahan dan ada kemudian makna berikutnya yang tidak termaktub secara zahir tapi tertafsirkan, tiada sesembahan yang berhak disembah illa, kecuali huwa, dia. Siapa dia? Allah. Huwa di sini kata ganti dia, kembalinya ke lafal di awal ayat Allah. La ilaha illallah. Ya, sebagaimana di ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelahnya, ya, disifati al-hayyu al-qayyum. Nah, di sini berarti dalam satu ayat ini ada tiga nama Allah. Allah al-hayy al-qayyum. Makanya kadang-kadang juga ya hayyu ya qayyum. Nah, itu menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa minta kepada Allah, menyebut namanya. Ya Hayyu wahai Al-Hayy. Ya Qayyum wahai Al-Qayyum. Dan kita perlu tahu maknanya. Apa itu Al-Hayyu? Apa itu Al-Qayyum? Al-Hayyu yaitu dikatakan di sini dzul hayatil mustalzimati lil iradati والعلم والسمع والبصر والقدرة. Al-Hayyu adalah yang maha hidup, yaitu yang memiliki kehidupan sempurna, yang melazimkan keberadaan iradah, keinginan. Kalau Allah inginkan terjadi sesuatu, tinggal kun fayakun. Dan adanya ilmu, Allah Ta'ala alim, maha mengetahui. Juga as-sam', pendengaran, Allah maha mendengar, sami'un basir. Dan juga basir, basar, penglihatan. Wal qudrah, kemampuan, ala kulli syai'in qadir. Maha hidup. Maha hidup. Dan al-hayat, yaitu sifat kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kehidupan azalan wa abada. Kehidupan azali, yaitu kehidupan yang ghairu masbuqin bil adam, yang tidak didahului oleh ketiadaan. Kehidupannya Allah Ta'ala, maha hidupnya Allah, itu kehidupan yang tidak diawali dengan ketiadaan. Berbeda dengan kehidupan makhluk. Kehidupan makhluk kita semua itu diawali dengan ketiadaan. Dulu kita enggak ada. Wa abada, dan selamanya. Yaitu kehidupan yang tidak dihentikan juga oleh ketiadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayy, maha hidup. Dialah yang pertama, tidak ada yang sebelumnya, dan dialah yang terakhir, tidak ada setelahnya. Berbeda dengan kehidupan manusia yang fana di dunia dan pun di akhirat nanti. Nah, ini masalah. Katanya di akhirat, di surga atau neraka, manusia itu abadi. Ingat, orang mukmin ke surga insyaallah, abadi, abadi. Khalidina fiha. Orang-orang kafir ke neraka, pasti. Abadi, abadi. Baik. Berarti selamanya dong. Lalu apa bedanya keabadian ini dengan keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di situ kan? Iya, betul, abadi. Nah, di sini para ulama mengatakan, betul orang beriman abadi di surga, betul orang kafir abadi di neraka. Tetapi tetap keabadian mereka adalah keabadian beda dengan keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tersifati selamanya di surga atau di neraka, betul. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala sifatnya. Maka betul nanti penghuni surga mereka tersifati selamanya abadi di dalam surga. Penghuni neraka, orang-orang kafir, mereka selamanya di neraka. Tetapi keselamaan dan keabadian mereka berbeda dengan keabadian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup itu kita imani. Enggak usah dipikirkan lebih lanjut karena kita belum pernah ke sana, ya. Maka enggak usah diribet-ribetkan pikirannya. Nanti lama-lama iblis atau setan membisiki sehingga lama-lama enggak percaya. Nah, jangan kayak gitu, ya. Al-Hayy, yaitu maha hidup. Ya. Karena dia maha hidup, tidak didahului ketiadaan dan tidak diakhiri dengan ketiadaan, maka dia berhak, yaitu Rabb kita Azza wa Jalla berhak untuk menjadi sesembahan. Untuk menjadi sesembahan. Kemudian lafal berikutnya jemaah sekalian, Al-Qayyum. Al-Qayyum disandingkan dengan Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Qayyum. Kita kalau misalnya buka WhatsApp nih, ya, ada beberapa grup. Bisa enggak kita menulis dan mengurusi 10 grup dalam waktu 5 detik? Enggak bisa. Ya, paling cuma bisa nge-forward tutup gitu. Ya, dan ini dia kerja sendiri. Atau 20 grup dan seterusnya. Ya. Gimana tuh? Bisa enggak? Enggak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengurusi seluruh makhluknya sekaligus. Sekaligus langsung. Sekaligus. Ya. Karena dia bernamakan Al-Qayyum. Al-Qayyum yaitu maknanya adalah al-qa'imu ala kullil khalq, yang mengurusi semua makhluknya. Bitarbiyati warri'ayati walhifzi wattadbiri warrizq. Kenapa dia mati? Ya, beginilah makhluk. Coba lihat makhluk, buktinya makhluk susah diatur. Ya. Ini menunjukkan tidak maha hidup. Karena keberadaannya bakal mati. Karena dia makhluk, kan mati dia. Saya enggak tahu sebabnya apa. Mungkin karena lama enggak dipegang ya, jadi mati dia ya. Ini yang masalah, Pak. Antum yang matikan bukan? Oh, bukan. Baik, Al-Qayyum yang mengurusi semua makhluknya, yaitu tarbiyah ya, wariayah, pengelolaan, dikelola semua makhluknya. Wal hifz, dijaga. Wat tadbir, diatur, semua yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. War rizq, rezeki, semua diberi rezeki itu. Sampai binatang semuanya diberi rezeki. Belum bisa. Lagi searching. Baik. Adapun selain Allah, maka tidak bisa mengurusi semuanya. Terbatas sekali. Bahkan lemah. Maka yang seperti itu bagaimana bisa disembah? Contoh Nabi Isa alaihissalam. Apa yang beliau bisa? Apakah beliau bisa mengatur semesta alam? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka tidak pantas disembah. Ya. Makanya ayat ini, ayat kedua ini saja sudah membatalkan hujjah orang-orang Nasrani. Ya. Mungkin perlu di-training lagi itu. Jarang dipakai sih. Jarang dipakai ini. Kita lanjut ke ayat berikutnya ya khuas kalian. Sebenarnya yang sudah punya hafalan tidak perlu ngeliat ini bisa hafal ya, sudah ada di benaknya. Ayat berikutnya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat di sini ayat ketiga ikhwah. Nazzala. Nazzala artinya menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari ada dalam Al-Qur'an anzala. Ada dalam Al-Qur'an nazzala. Beda tuh. Sama-sama menurunkan artinya kalau di Indonesia. Tapi begitulah bahasa Arab, perbedaan lafal ada perbedaan maksud. Globalnya maknanya sama, menurunkan. Tetapi ada hal yang berbeda. Kalau anzala itu menurunkan, maknanya menurunkan umum biasa, menurunkan. Begitu saja menurunkan. Ya. Tapi kalau nazzala, lihat di sini ayat ketiga. Antum cari aja lafal nazzala dan anzala. Coba ketemu? Udah ketemu? Ada anzala kan ya? Diperhatikan tuh. Nazzala di awal ayat dan anzala di menjelang akhir kan? Anzala Taurat wal Injil. Ayo pahami baik-baik ikhwan dan akhwat. Ya, akhwatnya juga bisa ngeliat kan ya? Insyaallah ya. Nazzala menurunkan, anzala menurunkan. Ayo kita perhatikan nanti antum yang tentukan apa bedanya. Nazzala alaika, Allah telah menurunkan alaika terhadapmu. Apa yang diturunkan? Alkitab. Alkitab di sini apa? Alkitab di sini? Al-Qur'an. Allah telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an bil haq, dengan penuh kebenaran dan di dalamnya kebenaran, tidak ada batilnya sama sekali. Ya. Tidak ada batilnya sama sekali. Dan Alkitab yang Allah turunkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, musaddiqah, musaddiqah yaitu menyetujui, membenarkan. Kalau kata Syekh Abu Bakar, la yukhalifuha wa la yubtiluha, tidak menyelisihi dan tidak membatilkan. Tidak menyelisihi apa? Lima baina yadayhi, apa yang ada di depannya. Baina yadayhi itu maknanya di depan. Ya. Kayak dalam kitab Al-Arabiyah baina yadayk, ya. Kalau yang belajar bahasa Arab, itu maknanya di depan. Ya, Al-Arabiyah baina yadayk maknanya adalah di depan. Maksudnya apa di depan di sini? Ya. Maksudnya di depannya Al-Quran itu, sebelum Al-Quran ada kitab-kitab. Nah, Taurat dan Injil. Artinya apa tadi? Yaitu Al-Quran yang diturunkan atas Muhammad itu membenarkan, menyepakati sesuai selaras dengan Taurat dan Injil. Tapi kalau Taurat dan Injilnya masih versi apa? Versi yang benernya. Kalau misalnya versi sekarang, oh banyak yang diubah-ubah. Dari segi apa membenarkannya? Dari segi akidah. Karena tidak ada kitab samawi melainkan pasti menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah, tauhid. Gak ada di Taurat, gak ada di Injil pada asli, gak ada untuk menjadikan Uzair atau Isa sebagai anak Tuhan, tidak ada. Kalaupun sekarang ada, itu buat-buatan itu. Itu pemalsuan, tahrif. Ya. Oke, jadi musaddiqah artinya apa? Membenarkan, menyetujui. Lima baina yadaihi, yaitu apa yang ada di hadapan Al-Quran. Yaitu sebelum Al-Quran datang, kalamullah Al-Quran datang, sebelumnya adalah Taurat, Injil, dan lain-lain. Yang mana ternyata isi kandungan Al-Quran dari segi akidah itu sesuai dengan apa yang ada di Taurat dan Injil. Asalnya begitu. Kalau ada penyimpangan di Taurat dan Injil, itu bukan salah Al-Qurannya, ya, karena diubah-ubah sama mereka sendiri. Ya. Oke, lima baina yadayhi. Kemudian wa anzalat Taurata wal Injil. Dan Allah Ta'ala, ya, anzal artinya apa? Anzal sini menurunkan juga, ya, menurunkan juga. Dan menurunkan di sini beda lafal dengan menurunkan di ayat pertama dari ayat nomor 3. Nazzala dan anzala sama-sama artinya menurunkan. Yang pertama yang diturunkan nazzala ini adalah Alkitab, yaitu Al-Quran. Adapun wa anzala Taurat, yang diturunkan apa? Taurat dan Injil. Nah, silakan tunjuk tangan taib dari jemaah ikhwan. Jangan jemaah akhwat, enggak kelihatan. Jemaah ikhwan, siapa yang bisa menjawab dengan singkat ajalah. Lalu apa bedanya menurunkan Al-Quran dengan menurunkan Taurat dan Injil, kok dengan nazala ini dengan anzala? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, Kalibata City, ya. Antum tiap hari ngaji, masa hal kayak gini masih aja belum tahu. Anak aja tahu, masa antum enggak tahu, ya. Ayo, dong. Hah? Ayo, ikhwan. Fadhil, ayo silakan, Pak. Hah? Gimana, Pak? Tunggal sama majmu'. Kalau Al-Qur'an tunggal, kalau Taurat dan Injil dua gitu ya. Baik. Jawaban yang bagus, tetapi bukan itu yang saya inginkan. Terima kasih Bapak. Jazakallah khairan. Ada lagi yang membantu beliau? Silakan Bapak. Kalimat aktif dan pasif. Yang aktif? Anzala pasif. Jawaban yang cukup berani tapi kurang tepat, Pak. Dua-duanya sama-sama kalimat aktif, bukan passive voice. Itu Allah menurunkan Alkitab. Ya, silakan, Pak. Nazala. seluruh alam semesta. Kalau anzala untuk kaum tertentu. Al-Quran buat universal, semuanya kan ya, betul. Kalau Taurat dan Injil buat kaum masing-masing. Itu jawaban betul, tapi bukan itu jawabannya untuk nazala dan anzala. Ayo, ada tiga orang. Ayo, silakan Bapak. Ya. Untuk selain Nabi Muhammad, betul enggak itu? Nah, Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad. Kalau Taurat untuk Nabi Musa, Injil untuk Nabi Isa, begitu Pak? Itu kalimat betul, tapi bukan sebagai jawaban pertanyaan tadi. Karena di sini nazala dan anzala, ayo. Tadi ada yang menunjuk kayaknya. Silakan, Syekh. Berangsur-angsur. Kalau anzala sekaligus. Ini jawaban yang benar nih. Ini jawaban yang benar. Nazala berangsur turunnya. Betul enggak? Al-Qur'an turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan konteks yang berlaku. Iya. Adapun kalau Injil, langsung satu Injil turun. Enggak berangsur, langsung satu Injil turun. At-Taurat langsung satu. Dan semua kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu turun sekaligus. Adapun Al-Qur'an turun ayat per ayat, kadang per surat, kadang per 10 ayat atau terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi antum benar sih, anak kasih antum hadiah ini. Antum dapat hadiah karena benar, masyaallah. Coba kalau salah. Tadi banyak tuh yang jawab alhamdulillah, tapi ya karena tidak kurang tepat, tapi kita apresiasikan keberaniannya. Fadhol, ini fadhol buat antum. Wa anzala Taurat wal Injil. Nah, sekarang berarti udah tahu Taurat turun sekaligus, ya. Injil turun sekaligus, ya. Baik. Khalas itu ya. Jadi Taurat kitabnya Nabi Musa alaihissalam, dan arti Taurat dalam bahasa Ibrani itu artinya syariah. Taurat artinya syariah. Taurah artinya syariah, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Adapun Injil kitabnya Nabi Isa alaihissalam, dan maknanya dalam bahasa Yunani Injil itu adalah at-ta'lim al-jadid, pengajaran yang baru. Ya. Begitu. Ya, begitu ya. Wallahu a'lam. Itu kata beliau rahimahullah. Sudah ayat ketiga jelas insyaallah, nazala dan anzala tadi bedanya gitu ya. Ya. Kemudian min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Min qablu hudan lin-nasi. Selesai. Wa anzala al-furqan. Min qablu artinya sebelumnya. Ya. Sebelum apa? Sebelum Al-Qur'an, lihat ayat ketiga akhir-akhir, anzalat Taurata wal Injil. Allah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya, sebelum Al-Qur'an. Betul itu. Sebagai apa? Sebagai huda, yaitu petunjuk linnas, untuk orang-orang. Nah, sekarang kan ada lafal petunjuk untuk orang-orang. Tadi ada yang jawab bahwasanya Alkitab Al-Qur'an turun universal. Taurat Injil turun untuk masing-masing kaumnya. Siapa yang tadi yang jawab itu? Bapak ya. Nah, jadi huda linnas ini petunjuk untuk manusia. Manusia ini kembali ke yang mana nih, Pak? Apakah kembali ke penurunan ketika diturunkan Al-Qur'an atau ketika diturunkan Taurat dan Injil? Diturunkan Taurat dan Injil, berarti masing-masing. Berarti annas di sini bukan untuk kita ya. Iya atau tidak, Pak? Allah menunjukkan Taurat dan Injil sebelum Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. Pada saat itu. Kan kita manusia juga, Pak. Berarti kita boleh enggak ngambil petunjuk dari Taurat dan Injil sekarang? Sudah ada Al-Qur'an. Bahkan enggak boleh kita ngambil petunjuk dari situ. Masya Allah. Coba gini misalnya. Ada orang Nasrani bilang sama antum atau Yahudi. Itu lihat di surat Ali Imran. Anzalat Taurata wal Injila min qablu hudan linnas. Allah turunkan Taurat dan Injil, sepakat? Sepakat. Kata orang Yahudi, iya, Taurat turun dari Allah, betul. Antum juga bilang gitu kan Muslim? Iya. Allah menurunkannya sebelum Al-Quran. Betul. Antum sepakat gak ayat keempat hudal linnas sebagai petunjuk buat manusia? Nah, orang Yahudi bilang, Pak, sampean itu manusia bukan? Loh iya, saya manusia. Ya enggak? Oh, berarti sampean harus mengamalkan apa yang di Ali Imran ini. Taurat dan Injil kan turunan dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai petunjuk buat manusia. Sampean manusia, berarti yuk bacalah Taurat. Silakan dijawab, Pak. Tadi jawabannya gimana? Enggak apa-apa, dijawab aja. Nah. Baik. Betul. Al-Qur'an saja, masyaallah, barakallahu fik. Ini saya jadi tertarik ya, Pak, hadiah buat sampean. Anda sudah dapat hadiah. Jawabannya masyaallah, betul jawabannya, ya. An-nas di sini yaitu orang ketika itu, ya. Orang ketika itu, ini Pak, silakan, Pak. Buat sampean. Jazakallahu khair atas jawabannya. Kenapa, Pak? Ada apa, Pak? Hah? Enggak ada, mereka enggak perlu ngapain nafsirin Al-Qur'an. Iya. Menghilangkan apa? Nah, gini. lebih ilmiah begini. Kalau beliau tadi alhamdulillah benar jawabannya. An-nas itu dalam usul fiqih dia untuk jamak dia menunjukkan jenis manusia kan? Nah, dalam usul fiqih ada al-am urida bihi al-khas. Umum tapi dimaksudkan khusus. Umum tapi dimaksudkan khusus. Manusia di sini lafalnya umum enggak? Umum enggak, Pak? Umum. Tapi maksudnya khusus. Pertama ini belum selesai ya. Tapi nangkep enggak di sini, Pak? Ya. Umum, ini lafalnya umum, tapi maksudnya khusus untuk orang-orang yang diturunkan padanya Taurat atau Injil atau Zabur, ya. Apa dalilnya? Nah, gitu kan. Kok bisa antum mengkhususkan? Dalilnya adalah perbedaan Nabi Muhammad dengan nabi sebelumnya. Apa? Kata Nabi SAW, aku diberikan u'titu khamsan lam yu'tahunna qabli. Aku telah diberi lima hal yang nabi sebelumku belum pernah diberi itu. Di antaranya para nabi sebelumku, kata Nabi SAW, dengan maknanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Ya. Adapun aku diutus untuk nas kafah, untuk seluruh manusia, umat manusia dari manapun golongan rasnya apapun, kalau dulu terbatas pada kaumnya masing-masing. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya Taurat dan Injil itu adalah kitab syariat dan pendidikan atau pengajaran khusus untuk kaumnya ketika itu. Begitu, Pak? Bisa dipahami, Pak? Belum paham? Saya lanjut aja. Malah tambah gak paham ya, Pak ya? Malah tambah gak paham jadi penjelasan saya. Ya Allah wa'alam. Pokoknya begitulah ya. Mungkin sebagian paham, sebagian belum ya. Semoga Allah berikan taufik tetap ya. Tapi tetap berpahala, Pak. Paham gak paham, tetap berpahala di majelis ini insyaAllah. Oke, dah selesai itu. Anzalat Taurata wal Injila min qablu hudal linnas, sebagai petunjuk pada manusia ketika itu. Ini dalam konteks apa nih? Dalam konteks wa anzalat Taurata wal Injila min qablu hudal linnas. Dah, itu satu kalimat itu, tapi beda ayat, ya kan? Wa anzalal Furqan, dan setelah itu menurunkan Al Furqan. Lihat Al Furqan di sini apa? Al Quran. Jadi Al-Quran dinamai juga Al-Kitab, dinamai juga Al-Furqan. Loh Ustaz, ini kan tadi awalnya antum kan bilang nih anzala ini untuk Al-Qur'an. Anzala, loh kok Al-Qur'an anzala juga? Ya iya. Karena anzala ini lafal artinya menurunkan, bagaimanapun dia caranya menurunkan, yang penting menurunkan umum. Tapi kalau nazala itu khusus. Jadi Al-Qur'an, menurunkan Al-Qur'an bisa dengan ibrah atau dengan ungkapan anzala Al-Qur'an atau nazala Al-Qur'an, sama. Tetapi kalau diungkap dengan nazala, maka ini ada isyarat tertentu, yaitu bahwasanya Al-Qur'an diturunkan secara berangsur. Tapi anzala di sini Allah menurunkan Al-Furqan. Yaitu Al-Furqan artinya apa? Yang membedakan hak dan batil. Seseorang siapapun dari kita mau beragama, membedakan hak dan batil tapi dengan perasaan, itu enggak bisa. Harus dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah, dan bagaimana para salaf memahami akidah yang benar. Kenapa? Karena Al-Qur'an menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis Nabi di antaranya mengatakan alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, menyuruh ikut sahabat. Ya, dan hadis-hadis lainnya menyuruh mengikuti bagaimana sahabat memahaminya. Ma ana alaihi wa ashabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa itu satu firqah itu, satu kelompok itu? Yaitu kelompok yang ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti apa yang aku dan sahabatku sekarang bermanhaj, ya. Begitu. Ya, di sini anzal Furqan, Allah menurunkan Al-Qur'an dengan apa namanya? Penulisan atau kalimat anzala, ya, menurunkan secara umum, ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Ayo. Nazala, ya, betul. Sekaligus, ya. Berikutnya anzala. Ya. Maknanya seharusnya kan menurunkan. Iya. Iya, betul. Apakah itu diturunkan dari dari Allah? Lauh Mahfuz, dari Allah Subhanahu wa taala Baitul Izzah. Ke dunia perantara satu istilah di dunia perantara. Iya. Sebelum nantinya oleh. Iya, betul. Iya. Apakah wahsal Al-Qur'an yang di situ itu ada turunan dari? Iya. Taib. Jazakallah khairan. Ya, sebelum kita lanjut. Baitul Izzah namanya. Taib. Taib. Taib. Ke dunia. Taib. Jazakallah khairan ini. Ya, masyaallah. Ini adalah pertanyaan masukan yang sangat bagus dan bermanfaat, ya. Sekaligus menambah wawasan kita untuk poin berikutnya insyaallah. Di sini Anda belum menemukan, Anda bawa kitab tafsir Al-Qurtubi, ya. Jadi sebelumnya Anda berikan maklumat, sebagian dari salaf kita, ya, itu memegang pendapat, dan ini juga pendapat yang mu'tabar, yang dianggap juga dalam Islam, bahwasanya Al-Qur'an, lihat, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, ya kan? Lailatul Qadar. Kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar, nanti di bulan Ramadan. Nah, sekarang pemahaman ini gimana, ikhwan? Begini pemahaman sebagian dari ulama, dan insyaallah ini sahih. Bukankah Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an secara berangsur, kan, ya? Betul, kan? Tapi kok diturunkan di malam Al-Qadar? Ah, kok kontra nih? Paham enggak bedanya? Katanya Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur sesuai kejadian, ya kan, ya? Kadang di bulan Ramadan, kadang di bulan Syawal, mungkin di bulan lainnya, gitu kan, ya. Tapi kok di surat Al-Qadr, inna anzalnahu, kami turunkan itu di malam Al-Qadr. Paham bedanya? Ada muskilah di sini, permasalahan. Yang alhamdulillah nih, karena Bapak bertanya gitu, ya udah saya ungkap. Saya tadi enggak mau ungkap karena takutnya habis waktunya. Tuh kan udah mau jam 6 aja, Pak. Ya. Tapi enggak apa-apa, mungkin kita bisa sampai ayat 4 saja mungkin. Ya, siapa tahu ya, enggak apa-apa. Untuk pagi ini. Gimana memahaminya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya kami anzalna, kami turunkan hu. Hu di sini apa? Al-Qur'an. Fi di lailatul qadar, malam Lailatul Qadar. Malam yang kita sebut Lailatul Qadar ini berapa malam? Satu. Berarti enggak berangsur dong. Ah, ayo gimana memahaminya? Sebagian dari salaf mengatakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah namanya. Ya, di sebuah tempat di langit sana. Nah, kemudian dari situ ya, barulah Allah turunkan sesuai keterjadian dan kehendak yang berlaku, yang kehendak Allah Subhanahu wa taala, diturunkan secara namanya munajjaman. Munajjam yaitu berangsur. Faham di sini, ikhwan? Berangsur sesuai dengan keterjadian yang Allah inginkan. Nah, clear enggak di sini, ikhwan? Begitu, itu memahami itu dulu. Jadi, enggak ada kontra antara surat Al-Qadar dengan nazal yang tadi kita sebutkan. Allah turunkan berangsur dari Baitul Izzah di langit sana ke Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, secara berangsur sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan keterjadian yang berlaku, terserah Allah. Tetapi secara completely Allah turunkan ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Oke, cocok ya? Gimana Bapak? Insyaallah clear di sini untuk saat itu, ya. Dan kemudian kalaupun kita bilang anzalal furqan di sini, itu yaitu Allah menurunkan ke Baitul Izzah, Anda belum bisa jawab itu. Karena belum menemukan tafsir itu, belum menemukan yang mengatakan seperti itu, tapi nazala adalah bagian dari anzala. Jadi anzala menurunkan itu apapun bagaimanapun cara menurunkan, yang penting menurunkan. Kadang-kadang di beberapa bahasa kayak gitu, Pak. Ada kalimat yang global, maknanya ada kalimat rinci. Kayak misalnya kita bilang cempek itu artinya apa, cempek, Pak? Sapi atau anak sapi atau anak apa, cempek, Pak? Yang tahu anak kambing, ya. Nah, apakah cempek itu betus? Hah? Bukan. Betus juga kan? Iya. Kalau kita bilang ada cempek lewat, oh itu betus itu, gitu kan? Benar enggak? Tapi dibilang cempek benar enggak? Benar. Dibilang wudus benar. Jadi ada istilah-istilah kadang-kadang umum khusus. Dia khusus, itu cempek itu khusus, tapi dia juga masuk ke dalam keumuman wudus. Nazala enggak, ini cuman pendekatan aja ya. Jangan disamain sama bahasa Arab, beda sama bahasa Jawa ya. Ya, jauh ya. Nazala ini sebenarnya turun, menurunkan, tapi dalam arti khusus. Dan dia masuk juga dalam keumuman istilah namanya anzala, menurunkan. Gitu ya. Silakan difikirkan masing-masing di rumah ya. Begitu ya, Khan. Gimana Bapak? Insyaallah selesai itu permasalahan, insyaallah. Baik, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Bapak, nih saya berterima kasih nih, Pak, atas pertanyaannya, Pak. Bapak, nih saya kasih hadiah juga. Jazakallah khair atas pertanyaannya, bermanfaat sekali, masya Allah. Tapi kita lanjutkan. Innal ladhina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir terhadap apa? Apa arti kafir? Jahadu, yaitu kafir menutup diri, tidak mau percaya, mendustakan, ya. Kafaru bi ayatillah, kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Dan ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua macam. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah itu segala keterjadian yang berlaku. Antum berkulit coklat itu ayat kauniyah. Segala keterjadian di semesta ini adalah ayat-ayat Allah. Tapi ayat kauniyah bukan ayat syar'iyah, yaitu ayat semesta yang menunjukkan ada penciptanya. ya, atau ayat-ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah itu Al-Qur'an, hadis, karena itu semua adalah wahyu. Siapa yang tidak percaya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah, lahum adzabun syadid. Mereka akan mendapatkan azab. Azab yaitu ya azab, siksaan. Syadid, keras. Dan enggak ada azab Allah itu ringan, enggak ada. Ya, maksudnya di akhirat. Azab tidak ada yang ringan di sana. Yang paling ringannya itu dapat kata Nabi SAW, Abu Thalib. Paling ringannya azab. Yaitu di bagian kakinya mungkin memakai sendal terbuat dari api. Yang saking panasnya sampai otaknya pun kerebus gara-gara memakai itu. Itu paling ringan itu. Dan itu selamanya seperti itu. Alhamdulillah. Itu paling ringan itu. Paling ringannya aja sekeras itu azabnya. Ya, dan itu yang diwartakan kepada kita dalam hadis yang sahih. Adapun azab lainnya untuk Abu Thalib kita enggak tahu. Wallahu a'lam. Wallahu azizun dzu intiqam. Ya. Nah, kalau diterjemahkan di sini wallahu dan Allah taala aziz, maha perkasa. Dzu intiqam. Dzu di sini memiliki. Memiliki intiqam. Intiqam hukuman, balasan keburukan. Tapi Allah tidak akan membalas buruk kecuali orang tersebutlah yang telah berbuat keburukan. Ya, berarti ini ayat keempat. Ya, banyak hal yang bisa kita gali di dalamnya. Yaitu peringatan agar tidak kufur dengan ayat-ayat Allah. Betul wahai orang Nasrani, Injil turun ke Nabi kalian, bahkan yang kalian sebut itu sebagai Tuhan, Tuhan anak. Ya. Bagi kita itu Rasul, Nabi. Turun kepada beliau. Tapi kalian tidak boleh kufur terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran juga ayat Allah. Ya. Bagi kalian Al-Quran bukan ayat Allah. Maka ini kufur namanya. Dan terancam apa? Dapat azab yang syadid. Ya. Makanya dalam surat apa? Di dalam surat As-Saff kita lihat ya. Nah, lihat di sini. Jangan mati ya. Lihat di surat As-Saff ayat ke-6. Kelihatan enggak, Pak? Apa kekecilan? Hah? Coba di sini kita pakai full screen. Kemudian kita besarkan. Oh, bukan ini. Nah, lihat di ayat ke-6. Gedein lagi. Wa idz qala Isa ibnu Maryam. Lup, lihat ini. Dan ketika Isa, ini kata mereka Jesus Christ. Isa alaihi salam. Ibnu, anaknya Maryam. Udah tahu ada ini anaknya Maryam. Ya, ngapain dijadikan Tuhan gitu loh. Kan anaknya. Maryam, Bunda Maria kata mereka. Betul? Kata mereka Isa bin Maryam. Berkata beliau ini alaihi salam, ya bani Israel, wahai bani Israel, yang tadi dibilang apa? Bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kaumnya khusus. Maka ketika itu Nabi Isa diutus ke kaum bani Israel. Yang sekarang tuh yang kafir yaitu Yahudi. Apa kata beliau? Inni Rasulullah ilaikum. Aku adalah rasulnya Allah kepada kalian. Ilaikum, buat kalian saja Bani Israel khusus. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Aku yang mana aku menyetujui apa yang ada di depanku dari Taurat. Taurat sebelumnya itu Nabi Musa alaihissalam. Berarti sepakat itu Injil, Taurat sebenarnya juga kitab Allah taala. Wa mubasyyira. Nah, lihat ini. Dan memberikan kabar gembira. Mubasyyir. Apa kabar gembiranya? Sa'bi rasulin, seorang rasul ya'ti, yang akan datang mim ba'di, setelah diriku. Akan datang setelah diriku arane Ahmad. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Ya. Emang orang Nasrani tahu itu? Enggak tahu. Jahil mereka. Kita tahu ada ayatnya dan otentik ayatnya terjaga mutawatir. Di kitab antum ada Al-Qur'an antum, di Android, di mushaf-mushaf ada surat As-Saff ayat ke-6. Falamma, maka ketika ja'ahum, datang kepada mereka, datang kepada siapa? Bani Israel, bil bayinat, al bayinat ini Rasul dan Al-Qur'an, hal-hal yang terang dalam Al-Qur'an. Qalu, mereka malah bilang hadza sihrum mubin, ini sihir yang nyata Al-Qur'an ini. Padahal nabi mereka sebelumnya sudah bilang bahwasanya akan datang setelahku Rasul namanya Ahmad. Gitu. Ya. Ya, Pak. Ya, Syekh. Ah. Kristen kenapa? Melakukan apa? Perbandingan agama? Antum dulu Kristen? Alhamdulillah. Iya, yes, tahu saya antum Muslim. Enggak bakal kesini kalau antum Kristen, ya. Belum tentu. Belum tentu. Orang-orang seperti itu paling bodoh tentang agama mereka. Tanya orang-orang setiap ahad itu nyanyi sambil baca Bible atau apa, emang tahu tuh isi Bible? Emang baca tiap hari? Enggak kayak kita umat Muslim. Iya enggak? Coba antum bandingkan orang-orang Muslim dengan mereka. Emang baca Bible? Enggak, lagu-lagu yang dibaca. Lebih hafal nyanyian daripada Bible-nya. Dan sebagian Muslim kayak gitu, lebih hafal nyanyian daripada Qur'annya. Enggak, ngapain kita ngapain Bible? Enggak, amal Qur'an sama nyanyian lebih hafal nyanyian zaman now, ya kan? Jadi yang seperti itu tuh kayak agak menyerempet mirip-mirip dengan mereka. Ya cuman sholat tuh Jumat doang, nah itu mirip-mirip tuh. Sholat seminggu sekali doang, ya. Padahal sholat kita 5 waktu. Mereka tahu enggak tentang hal kayak gini? Belum tentu tahu. Ya, bahkan sampai pendetanya tuh belum tentu paham kitab mereka. Dan itu terbukti kebodohan mereka tentang kitab mereka sendiri. Beda dengan Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami turunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaganya. Enggak bakal Al-Qur'an ini bisa diubah secara hurufnya, enggak bakal bisa ubah. Dan pasti ada yang hafal dari Al-Qur'an. Semua banyak yang hafal. Ini minimal Al-Fatihah, ya kan? Pasti itu. Tapi pendeta, cari pendeta terhebat. Suruh hafalin Bible, berat. Gak bisa. Karena emang gak ada berkahnya itu sekarang. Beda dengan ketika diturunkan dahulu, sebelum diubah-ubah. Mereka belum tentu, kalaupun ada di Injil, belum dihapus itu yang kayak gini, belum dihapus, kalaupun gak bakal disebarkan oleh pendeta mereka. Karena kalau disebarkan, ya udah, ekonomi lemah mereka. Gak ada yang mau bayar mereka lagi. Ya. Begitu. Ya. Dan begitu orang Yahudi dan di Taurat pun disebutkan juga. Di Injil disebutkan. Cuma entah sekarang saya kan gak khatamin Bible juga. Jadi ngapain juga ya. Udah ada Al-Quran cukup kelas. Gak perlu kita rehlah ke Bible. Atau Taurat ngapain. Perjanjian lama perjanjian baru gak perlu. Kecuali dalam rangka membantah orang-orang kafir. Tapi itu pun yang melakukan, yang berakidah sudah selamat dan betul-betul sudah ahli dalam Al-Quran atau akidah. Jadi begitu, orang-orang seperti itu mereka paling bodoh tentang agama mereka. Bahkan bisa jadi kita lebih tahu tentang hal seperti ini dibandingkan mereka, karena sudah diwartakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus bersyukur kita memiliki Al-Quran, di bulan Ramadan kita baca, ya. Dengan ayat-ayat yang kita tafsirkan ini, pembahasan ini, supaya insya Allah kita lebih semangat baca Quran, karena di dalamnya terkandung syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya bulan al-Quran di Lailatul Qadar. Sebagai apa Al-Quran itu? Hudal linnas, petunjuk untuk manusia semuanya, bahkan orang kafir bisa mengambil hidayah dari Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan terhadap ketunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan batil. Maka khulas itu aja yang bisa kita sampaikan. Ya, udah jam 6 ini Bapak, ya. Maka khulas kita cukupkan sampai sini aja. Jazakumullahu khairul jaza. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.